وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. sudah menjadi istilah penulisan oleh muallif di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab, bahwa kalau beliau mengatakan fis sahih itu ada tiga kemungkinan. Pertama, maksudnya fis sahihain. Yang kedua, salah satunya, sahih Bukhari saja atau sahih Muslim saja. Kemungkinan yang ketiga adalah dalam hadis sahih di luar as-sahihain. Ini di sini as-sahih di sini fi sahihain ternyata. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah bersama Nabi SAW dalam salah satu safarnya. Fa arsala rasulan an la yubqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin aw qiladatan illa quti'at. Dalam salah satu perjalanan tersebut, Nabi SAW mengutus salah seorang sahabatnya dengan misi agar si sahabat ini yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jangan sampai membiarkan ada kalung di leher unta, baik kalung itu terbuat dari watar. Watar itu apa namanya? Jenis anu ya, urat ya, semacam urat yang diambil dari tubuh hewan terus dijadikan seperti tali atau pengikat gitu. Jadi jangan sampai ada unta yang dibiarkan menggunakan kalung, terbuat dari apapun kalungnya itu. Kalau dulu di zaman mereka terbuat dari bahan tadi, au qiladatan atau kalung apapun, illa quti'at. Jadi begitu menemukan ada unta yang diberi kalung, maka harus diputus kalungnya. Nanti akan ada kejelasan apa kaitannya antara mengalungi unta dengan judul bab dan dengan kitab tauhid itu sendiri, dan masalah tauhid itu sendiri. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sedangkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya di sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat dan at-tiwalah. At-tiwalah ini kama fasal syai'un yasna'unahu yaz'umun annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha, semacam pelet sesuatu yang dibuat dalam rangka atau dengan maksud agar istri semakin cinta kepada suaminya atau sebaliknya. Ini jenis-jenis sihir apa pengasihan ya. Kalau susuk itu apa tujuannya? Biar tambah cantik. Tertarik juga. Ya, semacam itu berarti ya. Susuk, pelet, pengasihan, apapun istilahnya, pokoknya jenis-jenis praktek perdukunan, praktek sihir yang tujuannya menjadikan seseorang lebih dicintai oleh orang lain. Jadi ruqa itu jamak dari ruqyah. Ruqyah di sini meliputi semua bentuk sebentar. bukan ruqyah yang kita kenal sekarang ya, tapi ruqyah yang dikenal di zaman jahiliyah ya, yang memang tidak lepas dari minta-minta kepada syaitan, kepada selain Allah ya. Jadi ada sebagian ruqyah yang diperbolehkan, yaitu ruqyah yang menggunakan Al-Qur'an, menggunakan doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan bahasa yang jelas yang bisa difahami. Selain yang itu, maka harus diwaspadai ya. Harus diwaspadai. Ini kita bahas secara umum dulu ya, nanti penjelasan detailnya menyusul. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Abu Dawud. Kemudian dijelaskan oleh Syekh At-Tamaim, syai'un yu'allaq 'alal aulad yattaquna bihi al-'ain. Tamaim jimat ya, bahasa kita jimat mungkin ya, yang paling mendekati itu sesuatu yang dikalungkan atau diikatkan kepada anak-anak dengan tujuan supaya terhindar dari kena mata. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an faqad rakhasa fihi ba'du as-salaf wa ba'dhum lam yurakhis fi. Hanya saja kalau yang digantungkan ini adalah diambil dari Al-Qur'an, satu surat, satu ayat ya, atau lebih dari itu, maka ada sebagian salaf yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Wa ja'alahu minal manhiyyi anhu. Mereka yang melarang itu menganggap jimat apapun bentuknya itu termasuk dalam keumuman sabda Nabi. Di antara mereka yang melarang adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ibnu Mas'ud itu sendiri tidak mengecualikan jimat yang terbuat dari Al-Qur'an, bukan terbuat, jimat yang ya mengandung Al-Qur'an. Warruqa hiya allati tusamma al-azaim. Ya, ini istilah bahasa Arabnya. Kalau di bahasa kita mungkin mantra, jambi-jambi. Wa khassa minha ad-dalil ma khala min asy-syirk. Nah, selain ruqyah yang dikhususkan oleh dalil-dalil syar'i, maka dia akan termasuk dalam ruqyah yang terlarang. Yang dikhususkan itu apa kriterianya? Harus bebas dari kemusyrikan. Supaya bebas dari kemusyrikan, bahasanya harus bisa difahami. Harus bisa difahami. Kalau geremeng-geremeng tidak jelas, hati-hati. Ya, ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah itu jelas. Minal Quran, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, atau doa-doa. Jelas, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama bismillahi arqiq min kulli da'in yu'dhik, dan seterusnya ya. Walhasil jelas itu maknanya, bahasanya, dan tidak mengandung unsur syirik kepada Allah. Karena Nabi SAW memberikan rukhsah kepada umatnya untuk meruqyah orang yang sakit, baik karena ain, karena sihir, atau sakit-sakit lainnya. Faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW minal aini wal huma. Watti walah syai'un yasna'unahu yaz'umun annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha wal rajula ila mra'atihi. Nah, tadi tiwalah sudah kita bahas. Wa'an Abdullah bin Ukaim marfu'an, dari Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu secara marfu', inna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Sesungguhnya barang siapa bergantung kepada sesuatu, bergantung kepada jimat yang dia pakai, atau susuk, atau pelet, atau apa yang dia pakai, atau mantra-mantra yang dia baca, maka dia akan diserahkan kepada hal tersebut. Ya, Allah tidak lagi menolongnya. Nah, ini justru dia tidak akan terlindungi. Tidak akan mendapatkan apa yang dicarinya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Qala rahimahullah wa rawa Ahmadun an Ruwaifi' annahu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi' radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah bersabda kepadanya, "Ya Ruwaifi', la'alla al-hayata tatulu bika. Fa akhbir an-nas an man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'um minhu." Wahai Ruwaifi', barangkali engkau berumur panjang, maka sampaikan kepada orang-orang yang hidup nanti bahwa barang siapa mengucir menali jenggotnya, ini kebiasaan orang jahiliyah dengan akidah atau dengan keyakinan tertentu, au taqallada wataran, atau mengalungkan watar tadi, kalung yang terbuat dari urat tadi, au istanja bi raji'i dabbah, atau dia istinja cebok menggunakan kotoran hewan yang sudah kering, au 'azmin, atau menggunakan tulang ceboknya tadi, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sampaikan bahwa Muhammad berlepas diri darinya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu annahu qala man rahimahullah, Sa'id bin Jubair ini tabi'in ya. Berarti ini asar bukan hadis. Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Siapa yang memutus jimat dari seseorang, maka pahalanya seperti memerdekakan budak. Rawahu Waqi'. Walahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'an wa min ghairi al-Qur'an. Ibrahim ini adalah Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, yang mengatakan kanu ini bisa jadi, yang dimaksud adalah para sahabat bisa, atau tabi'in-tabi'in senior juga bisa. Mereka ini semuanya alias orang-orang yang hidup sezamannya maupun sebelumnya, sebelumnya Ibrahim An-Nakhai. Mereka ini semua tidak suka terhadap tamaim. Tamaim ini ya tadi jimat untuk melindungi anak-anak dari ain. Baik itu terbuat dari Al-Qur'an maupun dari selain Al-Qur'an. Nah, yakrohun menggunakan kata-kata yakroh, karohah itu dalam terminologi salaf bisa berarti haram, bisa berarti makruh. Dan emang ada dua ya, ada di antara mereka yang membolehkan, ada yang tetap melarang. Fihi masail, ada beberapa masalah di sini. Al-ula tafsir ruqa wa tamaim. Masalah pertama adalah penjelasan tentang makna ruqa, jamak dari ruqyah, dan tamaim jamak dari tamimah. Tamimah itu dari kata at-tamam, sempurna, tidak kekurangan. Mereka punya keyakinan benda itu menjadikan sempurna seseorang. Ya. Tafsir tiwalah yang kedua, masalah yang kedua adalah penafsiran tentang makna tiwalah. Tsalitsah anna hadhihi tsalats kullaha min asy-syirk min ghairi istitsna, bahwa ketiga hal ini, ruqyah, tamimah dan tiwalah, ini termasuk syirik tanpa ada pengecualian. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya seperti itu. Jadi kalau tidak jelas ini masuk dalam yang dikecualikan ataukah bukan, kita kembali kepada hukum asalnya. Ya. Itu faedahnya, kita tahu hukum asalnya boleh enggak sih? Gitu loh. Kalau hukum asalnya enggak boleh, ya berarti yang dibolehkan ini terbatas banget. Tapi kalau hukum asalnya itu boleh, maka yang dilarang yang terbatas. Sebagian besarnya tidak dilarang. Sebaliknya, Ya, karena kita sudah kenal ruqyahnya ini, ruqyah di era Islam gitu. Jadi istilah ruqyah itu hanya bahasa syar'i. Tapi ruqyah itu sendiri meliputi mantra. Mungkin bahasa terjemahannya adalah mantra. Ya, jambi-jambi. Dalam bahasa apapun itu hukum asalnya adalah dilarang dan termasuk kemusyrikan, kecuali bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW yang bisa difahami maknanya tadi itu. Rabi'ah anna ruqyah bil kalamil haq minal aini wal huma laisa min dhalik. Bahwasanya ruqyah kalau dilakukan dengan kata-kata yang hak dalam rangka mengobati ain maupun demam atau gigitan hewan berbisa, maka tidak mengapa. Jadi itu yang dikecualikan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Usyai di sini, warruqyah jam'u ruqyah wa hiya ma'rufah wa qad kanatil arabu tastamiluha wa haqiqatuha annaha ad'iyatun wa alfadhun tuqal aw tutla. Hakikat ruqyah yang dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam itu adalah doa-doa atau lafaz yang dibacakan, thumma yunfathu fiha, kemudian ditiup-tiupkan, baik hanya angin yang keluar maupun disertai dengan sedikit air ludah. Wa minha ma lahu atharun udwiyyun fil badan. Ada di antara bacaan-bacaan itu, jambi-jambi dan mantra itu, yang menimbulkan pengaruh pada salah satu anggota badan manusia. Wa minha ma lahu atharun fil arwah. Ada juga yang pengaruhnya kepada batinnya, kepada jiwaan manusianya. Wa minha ma huwa jaizun masyru', wa minha ma huwa syirkun mamnu'. Ada di antaranya yang boleh dan disyariatkan dan ada yang dilarang. Nah, jadi dibolehkannya itu karena alasan yang syar'i, yaitu bacaannya jelas, berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan tidak mengandung hal-hal yang terlarang, bersih dari syirik. Waqad qala al-ulama ar-ruqyah tajuzu bi thalathati syurut. Para ulama menjelaskan bahwasanya ruqyah itu baru dibolehkan kalau terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, dengan ayat Al-Qur'an, ya. Atau dengan menyebut-nyebut nama Allah atau sifat-sifatnya, ya kan, minta atau doa itu ya kita menggunakan, mengutip ayat Al-Quran, atau kita minta sama Allah, ya Rahman, ya Syafi, ya kan, Allahumma adhibil ba'sa rabban nas, ayya rabban nas washfi anta syafi. Syafi itu nama di antara nama-nama Allah, ya. Atau dengan sifat-sifat Allah. Yang kedua, dengan bahasa Arab atau dengan di sini disebutkan wa antakuna bil kalamil arabi ay bilisanil arabi ma'lumil makna, dengan bahasa Arab yang maknanya jelas. Yang ketiga, alla ya'taqid annaha tanfa' bi nafsiha. Ini penting. Tidak boleh dibarengi dengan keyakinan bahwa ruqyah itu bisa bermanfaat secara independen dengan sendirinya. Bal bitaqdirillahi azza wa jal. Tapi yang diyakini adalah bahwasanya ruqyah itu hanya bermanfaat atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Qala ba'dul ulama yadkhul fi syartil awwal aidan an takuna bimathabata fi sunnah. Jadi termasuk dalam pengertian syarat yang pertama ruqyah dari Al-Quran atau dengan menyebut nama Allah atau sifatnya, termasuk juga dengan menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bacaan-bacaan yang ditetapkan melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala fala takunu ar-ruqa jaizatan illa bijtima' hadhihi ash-shuruti ats-tsalatsah. Jadi ruqyah itu tidak menjadi boleh untuk digunakan kecuali kalau ketiga syarat tadi itu terpenuhi. Faida takhallafa syartul awwal aw tsani, kalau syarat yang pertama atau yang kedua tidak terpenuhi, berarti tidak menggunakan ayat Al-Qur'an, tidak menggunakan nama Allah, tidak juga menggunakan sifat Allah atau menggunakan apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, ngarang-ngarang sendiri doanya walaupun dalam bahasa Arab, berarti ini syarat yang pertama yang tidak masuk. Syarat yang kedua masuk dengan bahasa Arab, ya. Atau menggunakan terjemahannya Al-Qur'an atau terjemahannya hadis, atau dia menerjemahkan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya dengan bahasa Indonesia maksudnya, atau dengan bahasa selain bahasa Arab. Jadi salah satu dari syarat yang pertama atau yang kedua tidak terpenuhi, fa fi jawazir ruqyah khilafun baina ahlil ilm, diperselisihkan boleh enggak ruqyah tidak menggunakan bahasa Arab atau ruqyah dengan bahasa Arab tapi tidak menggunakan nas ayat atau hadis atau nama atau sifatnya Allah, boleh enggak? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Wa syartu tsalits, tadi bahasa berarti ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, wa syartu tsalits, syarat yang ketiga, muttafaqun alaihi bainahum, ini disepakati. Enggak ada yang tidak ada yang mengecualikan. Yang ketiga ini mereka semua sepakat. Nah, harus dibarengi dengan keyakinan bahwa ruqyah itu bermanfaat atas izin Allah, bukan dengan sendirinya. Amma ishtirat kauniha bi asma'illah wa sifatihi aw bil kitabi was sunnah aw an takuna bi lisanin arabiyyin mafhum fa inna hadha mukhtalafun fi kama taqaddam. Jadi syarat yang pertama yang dan kedua itu yang diperselisihkan. Yang ketiga disepakati. Ada sebagian ulama yang membolehkan ruqyah dengan bahasa lain yang penting maknanya jelas. Ya. Tidak harus dengan bahasa Arab dan juga tidak harus diambil dari Al-Qur'an maupun sunnah. Ya. Baik, intinya bahwa ruqyah yang disepakati kebolehannya itu adalah yang terpenuhi ketiga syarat tadi itu. Kalau itu jelas-jelas diperbolehkan. Saya ulang lagi, syarat yang pertama apa? Dengan Al-Quran atau sunnah atau asma Allah atau sifat-sifatnya. Yang kedua, dengan bahasa Arab yang jelas, bisa difahami maknanya. Yang ketiga, dengan keyakinan bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah, bukan ruqyah itu sendiri. Ini baru disepakati itu boleh. Adapun ruqyah syirkiyah, ruqyah yang bernuansa syirik, itu ialah yang mengandung isti'adzah, minta perlindungan aw istighatsah, atau minta tolong kepada selain Allah. Ya. Wa amma aw kana fiha syai'un min asma'is syayatin, atau dengan menyebutkan nama setan, salah satu nama syaitan, atau I'taqad al-mar'i fiha annaha tu'athir binafsiha. Atau si yang diruqyah ini meyakini bahwa ruqyah ini bisa langsung memberikan manfaat dengan sendirinya. Jadi gampang, definisi ruqyah syirkiyah itu adalah kita balik saja masing-masing syarat yang tadi itu. Dengan selain nama Allah, minta tolongnya kepada selain Allah, minta perlindungannya, minta kesembuhannya kepada selain Allah, atau nyebut-nyebut nama syaitan, atau ada keyakinan bahwa itu bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Nah, kalau dengan bahasa selain bahasa Arab, semata-mata dengan selain bahasa Arab tidak langsung menjadikan dia syirik, ya, nggak langsung menjadikan dia syirik. Tergantung apa yang diucapkan. Kalau yang diucapkan itu seperti itu, seperti yang sebelumnya mengandung permintaan bahasa Allah, ya syirik. Ya, dengan bahasa Arab pun syirik, apalagi dengan bahasa selain bahasa Arab. Jadi syarat yang kedua ini sifatnya nisbi. Walhasil min dhalik anna ruqa minha ma huwa jaizun masyru'u minha ma huwa syirkun syirkiyun mamnu'. Wattama'im, tentang tama'im, jamak dari tamimah, yang tadi sudah ditafsirkan macamnya banyak. Tamimah ini pokoknya semua yang dipakai, dikalungkan, digelangkan, diikat, digantung. Digantung nggak harus di badan kita, digantung di rumah, digantung di binatang, seperti yang tadi hadisnya gantungkan, ngalungi kor apa unta, ya, apapun lah, binatangnya apapun, atau di kendaraan, di mobil, di pagar rumah, di uung apa uung-uungan ya, di atap rumah, dimanapun itu digantungkan atau diikat. Au yutakhadh mimma yuradu minhu tatmimu amril khair lil 'abid, atau apa saja walaupun enggak digantung, ditaruh, tapi tujuannya agar hajat itu lancar, rezeki lancar, jodoh cepat datang, ya, urusan-urusan dipermudah, apapun lah barangnya, seperti apapun, mau bentuknya akik, mau bentuknya keris, mau bentuknya apa wae bentuknya, ya, bentuk tidak harus terbatas, ya. Cara penggunaan juga bisa macam-macam, yang penting tujuannya ke arah sana, untuk menolak bala, untuk mendatangkan berkah, dan dibarengi keyakinan bahwa benda ini langsung berpengaruh, maka ini termasuk tamimah, ya, yang dianggap syirik. Walam yaj'alillahu jalla wa ala dzalika syai'a sababan la syar'an wa la qadaran. Selama Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganggapnya sebagai sebab untuk tadi-tadi itu, untuk tujuan-tujuan tersebut, baik secara syar'i juga enggak ada dalilnya, secara kauni, secara ilmu pengetahuan juga enggak bisa dibuktikan. Nah, ini penting. Ini kaidah untuk membedakan mana yang termasuk jimat, yang itu syirik, dan mana yang bukan. Ada orang nanam pohon tanaman buah kenongo, ya. Tujuannya apa? Menghindarkan penyakit demam berdarah. Nah, ternyata ini kata ahli herbal nih, buah bener apa enggak loh ya, cuman dia bilang begitu gitu loh. Ini buah ini ya, bunganya ini baunya itu enggak disukai sama nyamuk pembawa penyakit DB. Wah, berarti enggak apa-apa. Gitu, enggak apa-apa karena ada alasan logis. Atau naruh potongan serai di bawah kolong. Buat apa? Buat ngusir nyamuk. Bisa dijelaskan secara logis enggak? Bisa. Buktinya apa? Autan baunya bau serai. Nah, kalau bisa dijelaskan secara logis, secara ilmiah, ya logis itu ilmiah maksudnya ya. Mungkin akal kita nggak bisa memahami karena kita belum tahu ilmunya. Boleh jadi. Boleh jadi. Contohnya, wong desa melihat ada alat sterilisasi pakai UV. Ini nggak apa-apa mas. Ini gen kuman-kumannya mati. Kok iso? Ya, ini pakai ultraviolet. Dia mungkin bingung. Jadi kalau kita tahu ilmunya, tidak bingung gitu loh. Emang bisa bakteri itu bisa dibunuh oleh sinar ini. Itu tidak termasuk jimat atau yaitu jimat tadi tamimah. Atau bisa atau ada dalil syar'inya walaupun kita tidak punya ilmunya. Ilmu pengetahuan modern tidak bisa memberikan penjelasan ilmiah terkait seperti ruqyah syar'iyah, ruqyah dengan Quran. Kok bisa orang sakit dibacai Quran sembuh? Nah, coba ilmu pengetahuan dokter harus menjelaskan, tidak bisa dia. Tapi kita punya dalil syar'i. Ini juga tidak termasuk tamimah. Ya. Kalau dalil syar'i tidak ada, penjelasan ilmiah logis juga tidak ada, berarti ini termasuk tamimah, jimat. Ya. Jadi yang menjelaskan tidak boleh dukun. Ora kanggo nek dukun yang jelaskan. Harus orang yang tidak percaya kepada mistik. Tidak percaya kepada apa yang dibilang metafisika. Bisa dijelaskan dengan ilmu-ilmu yang diakui sebagai ilmu pengetahuan. Bukan hanya dugaan. Beda loh ya. Antara keyakinan, dzan dengan ilm. Teori ilmiah dengan hukum ilmiah, dengan fakta ilmiah itu beda. Kalau cuma teori itu namanya teori, belum diuji kebenarannya, masih debatable, bisa diperdebatkan. Tapi kalau sudah jadi fakta ilmiah, nah ini sudah diakui, memang seperti itu hakikatnya. Ya, tapi kalau teorinya ini didukung dengan eksperimen, gak apa-apa. Ada eksperimen yang bisa membuktikan hal tersebut, tidak mengapa. Tapi kalau cuma teori, terbukti juga tidak ya, juga masih bersifat teori, gak bisa ini menjadi acuan. Fattamimah idhan syai'un yutakhad min jildin aw wariqin aw waraq. Jadi bisa dibuat dari kulit, jimat itu bisa dari perak, bisa dari apapun lah ya, kertas. Tertuliskan di situ zikir-zikir atau doa-doa atau jambi-jambi, ya, permohonan-permohonan, perlindungan-perlindungan digantungkan di dada atau di sini apa namanya nih, lengan bagian atas. Bisa juga berupa manik-manik, ya. Tali dan semisalnya digantungkan di rumah, di mobil atau di tempat manapun. Pokoknya tujuannya untuk menyempurnakan sesuatu, menyempurnakan kesehatan, menyempurnakan rezeki, keselamatan apapun itu. Atau menolak mudharat. Ada orang majang, kepala beruang. Apa dulu tujuannya? Ada keyakinan tertentu enggak? Wah ini buat ngusir maling. Kalau beruang hidup, iya. Kalau sudah mati buat ngusir maling itu piye logikanya ya. Goblok itu malingnya. Atau apa? Misalnya ya ini apapun lah, janur, tujuannya apa dulu janur? Sekedar untuk tanda di sini ada manten, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya pakai yang lain, pakai tulisan aja, spanduk atau apa gitu ya, agar tidak tasyabuh. Kalau tujuannya gitu kan bisa dengan yang lain. Ada apa kita pakai tanda yang itu dipakai oleh orang-orang musyrik. Walaupun niat kita tidak seperti itu, tapi kita tiru-tiru akhirnya. Akhirnya budaya ini tidak surut, malah berkembang terus. Banyak mana yang pakai janur untuk tujuan yang mubah dengan yang pakai janur untuk tujuan yang haram? Banyak mana? Banyak yang mubah? Haram. Ya. Ya, yang mubah ada itu sedikit. Nah, kalau sedikit ini gak bisa menjadi alasan kita untuk tetap mempertahankan. Mending dijauhi saja. Karena rata-rata orang pakai itu dengan iktikad-iktikad yang batil. Kalau tujuannya untuk pernikahan, bisa dengan spanduk, bisa dengan pakai hiasan-hiasan yang lain. Ya. Baik, kita adzan dulu, nanti kita sambung. Baik, kita lanjutkan. Dijelaskan oleh Syekh di sini, ada setelah beliau menyebutkan berbagai macam bentuk tamimah tadi, ya, beliau mengatakan fakullu hadhihi anwa'un wa asnafun wa suwarun littama'im ahdathaha an-nas 'ala ikhtilafil azman. Ya, bentuknya kepala binatang dipajang, atau kulitnya, atau cindera mata, apapun bentuknya, simbol-simbol Itu semua adalah jenis-jenis dan bentuk-bentuk tamaim yang orang-orang terus berkreasi dari masa ke masa, dari tempat-tempat lain beda-beda kreasi mereka. Lakin minan nas man yaqul, ada di antara mereka yang mengatakan innama u'alliq hadhil asya' lizina, saya cuma menggantungkan benda-benda ini sebagai pajangan saja, perhiasan. La astahdhir hadhil ma'anil mahdhurah, saya sama sekali tidak punya keyakinan apa-apa. Tidak pernah dengan maksud-maksud yang dilarang tadi itu, tidak. Tidak terlintas di benak saya tujuan-tujuan yang batil sebetulnya, cuman sebagai hiasan saja. Fa hadza yaquluhu ta'ifatun qalilatun minan nas. Ada sedikit di antara mereka yang mengatakan seperti itu. Fa naqul, menurut kami, in 'allaqat tamaim lidaf'i ad-durr wa i'taqada annaha sababun lidzalik. Kalau dia menggantungkan tamaim untuk menolak bala dan meyakini bahwa tamaim adalah salah satu sebab. Sebab itu beda dengan musabab ya. Kalau sebab itu Allah menolak bala melalui jimat itu. Maksud itu maksud dari meyakini jimat sebagai sebab penolak bala. Bukan meyakininya sebagai penolak bala secara langsung, bukan. Allah yang nolak tapi melalui jimat-jimat tadi itu. Fahadha qad asyraka syirkal asghar, berarti dia berbuat syirik asghar. Syirik asghar itu syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dosanya lebih besar daripada dosa besar, termasuk dosa yang tidak diampuni. Oh iya, betul. Jadi kalau kita tahu ini syirik kecil, bukan itu sesuatu yang remeh, tidak. Dibilang syirik kecil, ada syirik besar, itu hanya untuk membedakan yang kecil ini tidak menjadikan orang itu murtad, tapi tetap tidak akan diampuni kalau dia gak tobat. Gitu loh. Itu maksudnya. Kalau yang besar, pelakunya murtad, dan juga tidak diampuni kalau enggak tobat. Itu aja bedanya. Tapi tetap kalau sudah masuk klasifikasi syirik, walaupun asghar, dia tetap di atas dosa-dosa besar. Karena apa? Dosa besar sebesar apapun yang tidak satu level dengan syirik, di bawahnya syirik levelnya, tetap pelakunya berpeluang mendapatkan ampunan cuma-cuma dari Allah. Walaupun dia belum sempat tobat, masih ada peluang. Enggak tertutup. Tapi kalau itu syirik, walaupun asghar, tidak ada harapan untuk diampuni kecuali dengan taubat. Jelas ya. Jadi jangan sampai diremehkan syirik asghar ini. Wa in 'allaqaha lizina fahuwa muharram. Tapi kalau dia hanya menggantungkan benda-benda itu semata-mata sebagai hiasan, itu haram. Loh, kok haram? Kenapa? Li ajli musyabahatihi man yushriku syirkal asghar. Karena dia tiru-tiru kebiasaan orang yang berbuat syirik asghar. Jadi saya itu cuma nebak-nebak, kok benar ternyata ya. Tidak boleh, karena itu tiru-tiru. Ternyata dijelaskan juga oleh Syekh. Saya belum baca tadi ini, baru baca sekarang ini. Tidak sempat. Fadar al-amr idzan 'ala an-nahyi 'anit tamaim kulliha. Sehingga kesimpulannya, semua bentuk tamaim walaupun tidak ada niat menjadikannya tamaim. Nah, ini penting ini. Pokoknya kalau bentuknya bentuk seperti itu, enggak boleh dipajang. Berarti pakai janur boleh enggak? Enggak boleh. Jadi saya ralat tadi. Kalau boleh sekarang enggak boleh. Karena apalagi kalau mayoritas orang yang masang janur itu punya i'tiqad. Konon janur itu katanya dari bahasa Arab, ja'an-nur. Konon. Tahu artinya? Bukan ja'an nur. Nur itu identik dengan sesuatu yang baik. Kalau ini kan enggak. Ja'ad zulumat. Bukan ja'an nur. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Fadara al-amr idhan ala nahi ala tamaimi kulliha. Jadi semua barang yang biasa dijadikan jimat, ya, mau besar mau kecil, digantung, ditaruh, dikalungkan, dipendem, apapun bentuknya, stiker, ya, apapun bentuknya, itu dilarang. Baik dengan baik, apa namanya, walaupun si pemasang tidak meyakini apa-apa terhadap jimat tersebut. Tayyib. Wa qauluhu fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Jadi kemudian beliau berdalil dengan dalil hadisnya Abu Bashir fi sahihain bahwa Nabi menyuruh untuk memutus setiap kalung yang dipakaikan di unta. Wajhul istidlalnya, sisi pendalilan dengan hadis ini itu dari mana? Kok ini bisa jadi dalil tentang haramnya atau tentang syiriknya penggunaan jimat? Ya jelas, karena Nabi menyuruh semua yang dikalungkan di unta supaya dipotong. Wal amru bi qat'ihi, perintah agar dipotong ini, diputus ini, di ajri annal arab ta'taqid annaha tadfa'ul 'ain 'anil ab'irah, karena orang-orang Arab jahiliyah meyakini bahwa kalung itu bisa menghindarkan unta mereka dari kena 'ain, dari kena mata. Ya, kalau di kita mungkin bukan itu alasannya, tapi supaya selamat. Ya, jadi dulu ada salah seorang kepala daerah yang menjamasi mobilnya supaya lulus uji emisi. Mantan menteri BUMN juga begitu, dijamasi juga supaya mobil listriknya itu bisa lulus eksperimen. Yang itu tidak lulus uji emisi, yang ini kecelakaan, nabrak remuk mobilnya. Jadi keyakinannya mungkin bukan supaya tidak kena ain, tapi sama. Kalau orang Arab itu memang banyak di antara mereka yang matanya itu bisa ngenai orang lain. Di kita jarang. Tapi di kita banyak yang menggunakan hal seperti itu dengan tujuan ya biar selamat, biar lancar, biar ini, biar itu. Jadi tujuannya pokoknya itimul amr, ya kan, supaya sempurna ini, barang ini supaya sempurna, tidak ada cacatnya. Apapun bentuk kesempurnaan dan apapun maksudnya, kalau seperti itu maka ini termasuk damimah. Nah, ketika Nabi menyuruh itu supaya dicopot, berarti haram, tidak boleh dipakai, tidak boleh itu. Fayalikuna 'alaiha al-awtar 'ala syakli qala'id wa rubbama natul awtar asya' min kharaz aw min sya'r. Jadi jelas di sini, la yubqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watar aw qiladah illa quti'at. Ini jelas sekali mengandung pelarangan menggunakan jimat apapun bentuknya. Dan jimat-jimat seperti ini harus dihilangkan. Ya kalau bisa diputus, diputus. Kalau tidak bisa, ya dicopot. Bentuknya seperti apapun. Ya, stiker. Klendek stikernya. Apa misalnya, dicopot, dilepas. Kalau bisa diputus, ya diputus. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Hadis ini juga menegaskan kembali bahwa hukum asalnya ruqyah-ruqyah, tamimah dan tiwalah itu syirik. Ya, syirik. Kecuali yang ada dalil khusus bahwasanya itu tidak termasuk syirik. Dan ini hanya berlaku pada ruqyah saja. Tamimah tidak berlaku kecuali tamimah yang diambil dari Al-Qur'an itu pun masih diperselisihkan, tidak disepakati. Baik. Si panjang ini. Mungkin kita cukupkan sampai wati wala. Ini termasuk jenis sihir, ya sudah kita jelaskan tadi bentuk sihirnya, pelet, pengasih, susuk dan semisalnya. Dan sihir itu pasti mengandung unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekafiran. Ya. Wasihru syirkun billahi jalla wa ala wa kufrun amun fi kulli anwa'it tiwalah fahiya syirkun kulluha. Jadi semua bentuk tiwalah itu syirik dan kufur. Ya, semua bentuk tiwalah itu syirik dan kufur karena dia masuk dalam sihir. Dan sihir itu identik dengan kekufuran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mengajarkan sihir kufur, belajar sihir juga kufur. Ayat itu awalnya menyinggung tentang hukum atau status orang yang mengajarkan sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Setan-setan itulah yang kafir karena ngajari sihir kepada manusia. Gurunya kafir. Lah muridnya apa juga kafir, Ustaz? Iya, kafir juga. Dalilnya juga di ayat itu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi jangan sampai kalian itu tergoda malah dengan apa yang kami ajarkan, karena kami ini mengajarkan sihir supaya diwaspadai. Ini yang begini-begini ini sihir. Kalau yang begini-begini bukan sihir. Jangan kalah malah kalian belajar yang ini gitu loh. Kalau kalian belajar ini, kalian kafir juga. Jadi Harut dan Marut itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada orang-orang di zaman Raja Nabi Allah Sulaiman yang itu dituduh Sulaiman ini alaihi salam mengajarkan sihir. Nah, ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan. Ya, jadi dicontohkan yang begini-begini ini sihir. Jangan kalian ikuti yang begini. Kalau kalian ikuti, kalian jadi kafir. Jadi belajar maupun mengajarkan sihir itu kafir. Ya, praktek juga sama. Karena praktek itu termasuk itu fala takfur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Takfur itu dengan mengikuti sihir yang diajarkan itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang syarahnya hadisnya Abdullah bin Ukaim. Ya. Ada satu pertanyaan, Ustaz, riya itu kan termasuk syirik asghar. Apa pelakunya juga diancam tidak diampuni selamanya kalau tidak bertaubat meskipun pelakunya tidak sadar riya? Jadi riya itu ada macam-macam ya. Ada yasirur riya ringan. Sesuatu orang ini awalnya beribadah lillahi ta'ala. Ketika ada yang memperhatikan, dia perbagus ibadahnya. Tapi kemudian dia berusaha menepis itu. dilawan itu. Niat riaknya dilawan. Yang seperti ini la yadur. Tidak membahayakan. Yang berbahaya itu adalah kalau riya itu mendominasi amalnya dia. Hampir setiap kali beramal riya. Nah, ini riaknya orang-orang munafik. Ini hampir tidak pernah terjadi oleh seorang mukmin. Yang mungkin terjadi dilakukan oleh seorang mukmin adalah yasir riya tadi itu, riya ringan atau riya yang tidak mendominasi. Sesekali kadang dia beramal memang dari awal sampai akhir riya. Nah, ini hati-hati, ini syirik asghar. Ya. Kalau dia tidak sadar, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Karena riya ini sulit, enggak sadar gimana kok enggak sadar. Terus dia beramal untuk apa? Gitu loh. Kalau dia beramal untuk Allah, untuk Allah ya dia enggak riya. Tapi kalau dia beramal untuk selain Allah, pada amal-amal yang memang tidak seharusnya diperlihatkan, amal itu juga macam-macam masalahnya. Ada amalan-amalan yang memang suruh kita memperlihatkannya. Ya. Seperti laki-laki rajin sholat di masjid, hadir sholat Jumat, orang nggak boleh beralasan, waduh, saya ke masjid nanti riya piye. Nggak bisa, ini alasan nggak bisa diterima. Karena ini emang syiar, ya. Perempuan suruh pakai hijab keluar rumah. Wah, nanti ini saya pakai hijab riya, saya tak lepas lagi. Enggak bisa. Ini memang harus kelihatan gitu loh. Itu syiar, berpakaian Islami, memelihara jenggot bagi yang laki-laki, menggunakan hijab bagi perempuan. Ini enggak bisa kita bilang riya di sini, enggak bisa. Dan kalaupun itu riya, itu tidak boleh kemudian ditinggalkan amalnya. Karena itu amal yang memang kita harus terus seperti itu. Tinggal dilawan niatnya. Dirubah pelan-pelan niatnya. Tapi ada amalan-amalan yang kita bisa sembunyikan. Bahkan lebih baik kalau kita sembunyikan. Contohnya sedekah. In tubdus sadaqati sani'imma hiya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian tuh menampakkan sedekah kalian, itu sangat baik. Ni'mah ya. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fuqara, itu lebih baik lagi buat kalian. Jadi yang hal-hal seperti ini, selagi kita bisa menyembunyikan, sembunyikan. Sholat-sholat sunnah contohnya. Puasa-puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan memang wajib. Jangan ngumpet-ngumpet. Puasa Ramadan ini wajib, rukun. Ya. Yang kita enggak bisa sembunyikan, enggak usah disembunyikan, enggak apa-apa kelihatan. Ya. Kalau memang itu tidak bisa disembunyikan dan harus dilihat. Ya. Malah orang-orang munafik itu sengaja sholat masjid walaupun telat-telat supaya dikira muslim. Iya. Jadi kalau enggak pernah ke masjid dengan alasan saya takut riya. Piye wi? Ngono wi. Munafik kuadrat. Ya. Munafik kuadrat kalau seperti itu. Munafik aja tetap ke masjid supaya dikira muslim. Yang ini malah tidak mau ke masjid supaya karena takut riya, kan lucu kalau begini. Ya. Nggak mau ke masjid nggak apa-apa, asalkan sholat untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib di masjid, laki-laki baik. Jadi tidak semua amalan yang ditampakkan itu masuk dalam kategori riya. Yang kedua, riya itu juga ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau dari awal sudah untuk selain Allah, nah ini hati-hati, segera kita taubat. Taubatnya dengan Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk menyekutukanmu sedangkan aku tahu, dan aku minta ampun kalau aku tidak sadar telah berbuat syirik. Jadi tidak sadar ya, mungkin ya, mungkin orang mengira itu tidak riak, padahal sebetulnya riak. Nah, ini contohnya apa? Kebiasaan selfie-selfie hari ini. Ya. Ini kadang parah ini selfie ini. Pura-pura doa di foto, padahal enggak doa. Bohong, dia enggak doa kok ngangkat tangan gini dengan khusyuk, kalau perlu sambil nangis-nangis ada air matanya gitu. Suruh foto, fotonya pakai kamera yang bagus. Ya, sudah gitu di figura pajang di rumahnya. Tiap orang lihat, wah masya Allah, doa samping Ka'bah khusyuk sambil nangis-nangis. Ya. Duh, gini pakai jubah, pakai apa itu, deng-udeng itu apa, sorban, ya, pajang di jalan-jalan. Jadi 50 meter ada fotonya dia. Wah, jebret. Biar dikira masya Allah ini waliullah. Dongo terus. Padahal enggak. Bohong-bohongan, dia cuman action aja sambil doa. Atau ambil ngaji, pegang mushaf, difoto. Syekh Abdul Razak pernah menceritakan, saya lihat di Masjid Nabawi. Orang berdua nih masuk masjid. Tahu-tahu yang satu megang mushaf gini, buka mushaf, terus nyuruh temennya, ayo foto. Sudah di foto? Tutup mushafnya, taruh. Nggak ngaji dia. Ini lebih jahat daripada riak. Kalau riak itu dia ibadah, ya, ibadah beneran loh ya, ngaji bener. Ketika ada yang nyimak dia, calon mertua, kepalanya, wah, difase-fasekan suaranya. Nah, ini dia masih ngaji beneran. Ini ngaji pun tidak. Difoto kemudian di share, taruh di Instagramnya dia, di mana. Ini ngeri ini. Mempertontonkan sesuatu yang itu bukan ibadah, supaya dikira dia beribadah. Lebih ngeri lagi. Ada lagi yang pura-pura sholat, sujud gini, cuma sujud tak? Di foto jebret sudah berdiri dia, keluar lagi. Atau pura-pura gini, angkat tangannya doa. Di foto jebret sudah, tidak doa. Nah, ini bahaya ini. Ada yang dia betul ibadah, ada. Sambil tawaf, selfie. Wah. Atau sambil apa. Ini jadi kebiasaan orang, tidak ngira mungkin. Ini mungkin yang ditanyakan. Kita tidak sadar kalau itu riak. Ya, sekarang harus sadar. Buat apa di selfie? Buat dokumentasi? Mau dilaporkan siapa? Hah? Mau laporan ke siapa? Kalau umrohnya dibayari sama bos, ya, bosnya minta bukti. Kalau kamu enggak ngasih bukti, saya minta lagi duitnya. Lah, mungkin masih dia diberi uzur. Tapi berat ini. Harus betul-betul menjaga niatnya dan hanya ditunjukkan kepada bosnya. Jangan di-share di medsos, buat apa gitu. Kalau umroh pakai duitnya sendiri, enggak ada yang mau nanyain dia, kau sudah umroh atau belum? Ya. Betul nyampe sana apa enggak? Kalaupun enggak nyampe, duitnya dia sendiri, buat apa gitu loh. Di-share sana, di-share sini. Cerita-cerita. Kalau orang dulu itu cuman bisa riak dengan cerita atau memperlihatkan kepada orang yang sedang hadir di situ. Orang sekarang luar biasa cara mereka riaknya ini. Ya. Kepada jutaan orang sekaligus kalau perlu. Enggak usah cerita-cerita, capek kalau cerita. Cukup gambar aja. Mungkin di Photoshop sekalian sama dia biar lebih khusyuk suasananya. Macam-macam lah pokoknya. Lalu apa hukumnya menempel stiker Masya Allah atau Barakallah di kendaraan atau di depan pintu untuk mencegah ain? Apa termasuk tamimah? Ya termasuk. Termasuk. Ya, termasuk. Apakah Masya Allah stiker itu bisa mencegah? Hah? Nggak bisa. Jadi imma haram, imma syirik asghar. Ya, kalau tujuannya untuk mencegah ain. Tapi kalau tujuannya adalah saya tulis ini supaya orang yang melihat dia membaca. Beda loh ya. Supaya dia menyebutkan untuk mengingatkan orang. Wah ini mobilnya bagus. Ucapkan. Masya Allah. Barakallahu fi. Atau fiq. Nah, saya mengingatkan ini loh. Supaya dia membaca ini. Kalau dia membaca itu insya Allah terhindar dari ain. Boleh? Boleh. Ini tergantung, niat itu penting. Innamal a'malu bin niat. Sama-sama nembakkan stiker. Yang ini ikut-ikutan. Biar apa? Biar selamat montore orang tabrakan. Ya, biar rumahnya enggak kobong. Enggak kemasukan pencuri. Wah, ya, ya bagus bagus bagus. Dijual sekalian stikernya. Nah, hati-hati yang seperti ini. Dia enggak tahu bagaimana cara kaitannya apa gitu loh. Yang dia tahu ini stiker kalau ditempelkan bisa menolak. Ya mungkin ditulisi Masya Allah atau ditulisi yang lainnya Innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan tujuan seperti itu sama aja. Ya. Karena yang dia maksud adalah stikernya ini gitu loh. Bukan makna yang dikandung dan dibarengi dengan keyakinan yang benar tadi, tidak. Jadi hati-hati. Bagaimana hukum makan sudah kita baca itu di warung yang ada jimat penglarisnya? Kalau kita tahu itu sebagai jimat penglaris, ya tidak lepas dari beberapa kondisi. Pertama, yang kita makan adalah daging dari hewan yang perlu disembelih, ayam, burung, sapi, kambing, kerbau, dan semisalnya, ya, bebek. Nah, ini kita harus hati-hati, harus hati-hati. Kecuali kalau kita tahu orang ini belinya dari penjual daging yang muslim yang jelas sembelihannya halal. Kalau kita tidak tahu dan kita tahu ini jimat, berarti yang masang ini musyrik. Al-asal dhabihatul musyrik haram. Hukum asalnya sembelihan makanannya orang musyrik yang itu berupa daging yang perlu disembelih enggak boleh dimakan. Itu hukum asalnya. Ya. Sampai terbukti bahwasanya bukan dia yang nyembelih, tapi orang lain yang sembelihannya itu halal. Kalau belum terbukti, kita kembali kepada hukum asal. Tapi kalau yang kita makan tidak perlu melalui proses penyembelihan, es teh, susu sapi, ya, nasi putih sama telur dadar, bakmi goreng. Tapi nggak pakai ayam, nggak boleh pakai daging apa-apa, bakmi goreng tok. Masalahnya wajannya kan campur-campur. Nah, itu ya sayur-sayur, tempe mendoan, kerupuk, karak, nggak apa-apa. Jadi yang aman, tidak perlu proses penyembelihan. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwasannya daging-daging yang dijual itu adalah diolah atau dibeli dari orang yang muslim, maka tidak mengapa kita makan di situ. Jadi sebaiknya jangan makan di restoran yang seperti itu. Seperti apa misalnya penglaris itu? Bentuknya ada yang tahu? Hah? Hah? Tulisan Arab-Arab yang tidak jelas. Tulisan Arab-Arab yang tidak jelas. Raja, ya. Dipajang gitu ya. Oh, bukan dipajang di dinding gitu? Hah? Gantungnya di mana? Oh, contohnya mana restoran yang pakai itu? Cina. Hah? Restoran Cina? Oh, nah, es Cina, es jelas. Yang saya khawatirkan itu yang mungkin loh ya, kita nyangkanya muslim, ya, masakan-masakan dari daerah Sumatera Barat sana, restoran-restoran Sumatera Barat, ada nggak yang pakai kayak gitu? Ada juga ya. Ya kalau ada yang tahu dikasih tahu temennya, jangan makan di situ gitu loh. Itu maksud saya seperti itu. Ya, biar restorannya tobat, jangan di sian kalau dibiarkan. Kasih tahu yang punya. Enggak tahu, enggak mau tahu ya sudah. Ya sudah Pak, saya enggak mau makan di sini lagi. Dan saya akan kasih tahu teman-teman saya supaya enggak makan di sini. Enggak apa-apa. Itu kan amar ma'ruf nahi mungkar toh. Iya. Tapi enggak usah di medsos ngomong, nanti antum dituduh pencemaran nama baik, kena pasal lagi. Belum ada undang-undangnya soalnya. Di sini belum ada undang-undang yang melindungi kita. Cuma kalau kita ngomong apa namanya nasihat, japri-japri kan tidak mengapa. Ya, ini bagian dari nasihah likulli muslim. Bagaimana hukum, atau kalau antum sebarkan di medsos, antum dari segi dalilnya saja. Ini perbuatan begini-begini adalah perbuatan syirik dan menjadikan yang menjadikan daging makanan yang dia jual menjadi meragukan. Bilang aja meragukan gitu. Ya, jadi perlu sertifikat halal supaya ini bisa betul-betul dipertanggungjawabkan. Masalahnya saya nggak sertifikat halal, ora tahu ngaji. Nah, ini muskilah ini. Bagaimana hukum ruqyah yang dijadikan profesi, mengadakan pelatihan ruqyah? Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah pernah ditanya tentang orang yang minta biaya dari setelah dia meruqyah orang. Jawaban beliau, kalau akhirnya sembuh enggak apa-apa. Dia dapat duit. Karena hadisnya kan begitu toh? Iya enggak? Saya minta sekian. Kalau sembuh kasih. Dan akhirnya sembuh, dapat. Nah hari ini apa gitu? Itu enggak? Enggak. Ya, enggak tahu saya hukumnya apa kalau gitu. Mengadakan pelatihan-pelatihan rukyah. Kalau dia minta tarifnya itu karena melatih, karena melatihnya loh ya, bukan karena ngobatinya. Jadi dia melatih, ini loh caranya kita meruqyah itu seperti ini, bacaannya begini, mungkin kalau perlu di tekan-tekan daerah sini yang dipencet, yang dianu, gak apa-apa. Dia menjual jasanya dia. Atau mungkin ya, mungkin orang yang meruqyah dengan biaya itu masih bisa diperbolehkan kalau dia menjual waktunya dia. Kan saya sudah korban waktu setengah jam saya korbankan untuk meruqyah orang ini. Ya, jadi yang dihargai waktunya, bukan manfaatnya itu sendiri. Karena manfaatnya harus jelas, sembuh apa enggak gitu. Kalau enggak sembuh kan berarti belum jelas itu manfaatnya, belum didapatkan. Nah, jadi harus jelas, ini yang saya jual di sini adalah waktu saya. Adapun sembuh atau tidak, saya tidak bisa menjamin. Jadi saya ruqyah selama setengah jam, itu yang dikompensasikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Hah? Akhir soal. Jadi berkaitan dengan jalur atau yang semisalnya. Kalau seandainya orang-orang tua kita dahulu seperti itu, terus anak-anaknya atau saudara-saudaranya pernah memberikan nasihat, dan mungkin dari pemahaman-pemahaman orang-orang terdahulu dan belum menerima dengan nasihat tersebut. Ketika masih melakukan hal tersebut, mungkin syubhat yang dia dapatkan dari kiai-kiainya yang dulu, ketika beliau meninggal dalam tanda kutip belum bertobat dengan menggunakan hal-hal tersebut, apakah dapat uzur ataukah tidak? Keyakinannya apa? Mereka keyakinannya apa dengan jalur itu? Secara langsung janur itu bisa menyelamatkan atau Allah menyelamatkan melalui janur? Ya, mungkin kalau ikut-ikutan itu pakai akidah tetap. Jadi ikut-ikutan itu bukan berarti kemudian tidak ada efek sampingnya, tidak. Lah orang musyrik zaman Rasulullah juga bal wajadna bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami akan ikuti apa yang kami temukan dari orang-orang tua kami. Itu enggak menjadikan mereka terus enggak musyrik kan? Nah, cuman akidahnya apa? Ini yang saya tanyakan. Kalau dia mereka orang-orang dulu itu, ya masalahnya kita bicara tauhid ini memang hitam putih ya. Like or dislike. Betul. Enggak bisa mentang-mentang orang tua kita bilang itu enggak syirik gara-gara itu yang berbuat orang tua saya. Oh, enggak bisa. Kita hukumi perbuatannya. Siapapun yang melakukan perbuatan ini itu bukan tugas kita untuk memvonis, bukan. Ya, masing-masing bisa beda kasusnya antara orang yang sudah diberitahu dan dia bisa memahami penjelasan ini. Ya, dijelaskan dengan bahasa yang dia bisa pahami dengan dalil-dalil, tetap dia bersikukuh dengan pendapatnya, dia ngikutin orang lain, ya sudah, dia berarti memilih pilihan tersebut dan dia harus siap dengan konsekuensinya. Tapi buat orang lain lagi belum tentu seperti itu hukumnya, gitu loh. Jadi intinya ada orang yang berbuat karena jahil. Nah, orang yang jahil ini beda-beda juga statusnya. Ada jahil yang dimaafkan, ada jahil yang tidak dimaafkan. Jahil itu dimaafkan kalau memang dia dalam proses belajar, atau dia memang tidak ada yang ngajari, tidak ada sarana-sarana untuk belajar yang bisa dia dapatkan sampai akhirnya dia mati. Ya, ini ada udurnya insya Allah. Ya, tapi tetap secara zahir kita menilai ya sebagaimana yang dia nampakkan, gitu loh. Zahirnya dia berbuat seperti itu, ya kita lihat perbuatan ini perbuatan apa. Kalau kita nggak tahu akidahnya apa, hanya perbuatannya, berarti paling tidak itu haram, paling tidak. Atau ketika itu dilakukan oleh suatu pihak yang kemungkinan besar dia melakukannya dengan tujuan-tujuan, dengan maksud-maksud syirki tadi itu, ya berarti itu musyrik. Terlepas dari bagaimana nasib dia loh ya, ini kita gak bahas nasib dia apa itu gak kita bahas. Cuman di dunia ini statusnya dia bagaimana, bagaimana kita menyikapi dia itu sesuai dengan apa yang dia tampakkan. Nah, ketika itu sudah diberi peringatan, dijelaskan dengan baik, tetap dia bersikukuh mengikuti yang lain, ya sudah, berarti dia memang memilih jalan itu. Yang antum tanyakan apa di sini? Seperti itu ya. Adapun kalau akidahnya kita juga nggak tahu apa ya, ya paling tidak fasik, karena itu minimal haram. Ya, masang janur itu minimal haram. Bisa syirik asghar, bisa syirik akbar, tergantung i'tikadnya. Kalau tidak ada keyakinan janur ini memberikan manfaat maupun madharat, lah secara langsung, tidak juga sebagai wasilah, sekedar pajangan, haram. Karena itu tiru-tiru orang musyrik. Kalau dengan i'tikad Allah menolak bala atau mendatangkan manfaat melalui janur ini, itu syirik asghar. Berarti pelakunya tidak kekal di neraka, tidak kafir. Ya, tidak kafir. Tapi kalau dengan keyakinan janur itu langsung mendatangkan manfaat atau menolak madharat, ya ini musyrik syirik akbar. Keluar dari Islam. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.